Para utusan Paus 16. Dane Paulus nglanturang pemargi ngantos rauh ring kota Derbe miwah kota Listra. Irika wenten setunggiling anak percaya ring ide yang Yesus mepesengan Timotius. Biang danene anak Yahudi taler sampun percaya ring ide yang Yesus nanging ajen danene anak Yunani. Para semeton ring kota Listra miwah ring kota Ikonium, maka sami maosang, mungweng Timotius punika anak sane becik parisolahnyane. Dane Paulus mepekayunan ngajak Timotius lunga nyarengin dane. Irike dane raris ngandikayang, mangne dane Timotius kesunat, santukan sewatek anak Yahudi sane wenten ring kota Listra miwah kota Ikonium, sami pada uning, mungweng ajin Timotius sepunike anak Yunani. Sejeroning pemargin danene nyelajah kota-kota, dane muat keputusan-keputusan, sane sampun keraremin antuk para utusan ide yang Yesus, miwah para penglingsire ring kota Yerusalem. Keputusan-keputusan punike kerauhang ring pesamuan-pesamuane, tur keduluren piteket, mangne pesamuane ninutin keputusane punike. Kenginan, antuk punika kepercayaan pesamuane kekukuhang, tur sayan suwe pesamuane, sayan mewowoh akehnyane. Dane memargi nyelajah wewengkon Prigia miwah Galatia, santukan roh ide sang yang widiwase, nenten ngelugrain dane midartayang orti rahayu ring wewengkon Asia. Rikala dane rauh ring tepi siring tanah misiane, dan yang indayang jageng ranjing ke wewengkon Bitiniane, nanging tan kelugrain antuk roh ide yang Yesus. Unika awinan, dane raris memargi ngelintang ring wewengkon Misia, tur ngungsi ke kota Troas. Ring wengi punika, dane Paulus boleh sipte jati, ingi punika, dane nyingakin wenten anak Makedonia, mejujuk ring tepi siring jagat Makedoniane, tur mapinunas sapuniki. Rarisanjo rauh mriki nulungin tiang. Sesampune dane Paulus boleh sipte jati punike, digelis tiang sarang sami mekinkin jaga ngungsi ke wewengkon Makedonia. Santukan sampun pasti antuk tiang sarang sami, mungwing ide sang yang widiwase, sampun ngesengin tiang buat midarta yang urti rahayu punike, ring jadmane irike. Tiang sarang sami kesah saking kota Troas, raris melayar ke pulau Samotrake, tur benjangipun tiang rauh ring kota Neapolis. Saking irike, tiang ke kota Filipi, inge punike kota sane penting ring wewidangan Makedonia. Kota punike kotan anak Roma. Irike tiang jenek mekudang-kudang rahine suwenipun. Ring rahine sabate, tiang medal saking kota. Tiang memargi nuluh sisin tukad, santukan sampun pitau nang tiang, mungwing iri ke wenten genah membakti buat anak Yahudi. Sesampuni kepanggih, tiang raris negak tur mebawa sering para eluh-luhe sane mepunuh iri ke. Saking pantaran anak kesane miragiang baos tiange, wenten anak luh adiri sane mewasteli dia, saking kota Tiatira, geginani pun medagang wastre ungu. Ipun mulo anak luh sane astiti bakti ring ide sang yang widiwase. Ide sang penembahan raris nutdut mana ipuni buat nelebang baos dane Paulus. Ipun miwah sekuluargan ipuni sami raris kelukat. Busan punike, ipun raris ngundang tiang sareng sami, sapuniki baos ipuni. Yening manut pemanggih semeton sarang sami, mungweng tiang puniki sujati percaya ring ide sang penemahan, ngiring je mekolam ring umah tiange. Tur banget pisan pengedih ipune, mangne tiang sarang sami merike. Sedek rahino anu, rikale tiang memargi kegenahe mebakti punike, tiang mecunuk ring setungiling penyeruan sane kerangsukan setan, sane ngawinang ipun mersidayang nenung. Melantaran tenungi punike, ipun akeh ngrauhang jinah pebuat para pemekel ipune. Penyeruane punike, nututen dane Paulus miwah tiang sarang sami, saho gelur-gelur sapuniki. Anake ene parekan ide sangyang widiwase, ane mahaluor. Iya mirdata yang teken jerone, paundukan ane ngerana yang jerone rahayu. Ngantos mekudang-kudang rahine suennya, ipun melaksana kadi asapunike. Ini kepunike, ngawinang dane Paulus duke pisan, kumuli dane metolihan, turma baos ring setane punike sapuniki. Melantaran parab ide yang Yesus Kristus, kai nunden ibe pesu uli anake luh ento. Dok punike ugi, setane punike medal saking anake luh punike. Rikala pemekalne tangah, mungwing melantaran punike, ipun tan malih jaga meresidayang poleh jina, ipun raris ngejuk dane Paulus miwah dane Silas, tumuli kepaid kegenah anake paum, jaga ketangkilang ring ajang par pengageng kotane. Sesampune rauh irike, sangkale tumuli katurang ring par pengageng kotane, sapuniki aturnyane. Jadmane puniki jadma Yahudi, tur ipun ngawinang iur kotan iragane. Ipun ngurukang adat istiadat sane tungkas ring pidab-dab iragane. Iraga puniki anak Roma, tur nenten wenang nampi, wiaden ninutin adat istiadat anake puniki. Jadmane kata punike, taler sareng rejeng dane Paulus miwah dane Silas. Irike par pengageng kotane, nguek penganggen sangkali, tur ngandikayang mangde sangkali kepecutin. Sesampune sangkali kepecutin, ping kuda-kuda, sangkali tumuli ke pangkeng, tur pengageng pangkenge ke pengandikain mangde sampunang tuleman nyage sangkali. Setinut ring perintahe punike, pengageng pangkenge raris ngeranyingang sangkali ke kamar pangkenge sane paling di tengah, tur cokor danene ke belakang. Sawetara tengah wengi, dane Paulus miwah Silas raris ngastawa tur mekidung muji ide sangyang widiwase. Narapidanane sanelianan sami pada miragiang dane. Tandumade jegwenten linuh ageng pisan, ngantos dasar pangkenge punike megejerah. Dok punike ugi, jelanan-jelanan pangkenge makesami mampakan, tur ante miwah blagbage pada kles saking narapidanane sami. Pengagang pangkenge tumuli metangi, turi kale dane nyingakin jelanan-jelanan pangkenge mampakan, pitaenang dane para narapidanane sami sampun minggat. Irike dane raris ngaud klewang, mepekayunan nyuduk rago. Nanging dane Paulus raris nyerit banget pisan sapuniki, sampunang je nyengkalen rago, tiang sareng sami kantun iriki. Irike pengageng pangkenge raris ngandikayang anak ngereroh sundih, dane raris melaib ke tengah, tur ngejar mekakep ring cokor dane Paulus miwah Silas. Wus punike, dane raris ngatehang dane Paulus miwah Silas medal, sarwi dane metaken sapuniki. Eh jero, punapike sane patut laksana yang tiang, mang dane tiang polih rahayu? Dane Paulus miwah Silas mesaur sapuniki. Percaya jering ide yang Yesus, janten ragane pacang rahayu, ingih punike ragane miwah sekule wargan ragane. Wusan punike, sangkaleh tumuli midarta yang sabdan ide sang penembahan, ring pengageng pangkenge punike, miwah ring anake lianan, sane wenten ring jeroan danene. Dawak punike ugi, pengageng pangkenge punike raris ngambil sangkali, tur nyutsutin kanin-kanin danene. Duk punike taler, pengageng pangkenge miwah sekulo wargan danene sami kelukat. Dane raris ngiringang dane Paulus miwah Silas kejeroan danene, tur irike sangkali ketamin. Dane miwah sekulo wargan danene sami padeliang, santukan sane mangkin dane percaya ring ide sangyang widiwase. Benjang semengipun, para pengageng kotane ngutus prekangge ngerauhin pengageng pangkenge punike, dur kepengandikain sapuniki, bebasang je anake ane dadu ento. Duaning punike, pengagang pangkenge raris ngerauhang inde ke punike ring dane Paulus sapuniki. Para pengageng kotane sampun ngandikayang mangdoragane mewasilas kebebasan. Durusang mangkin medal tur memargi je mangdorahayu. Nanging dane Paulus raris mebaos ring perkanggene punike sapuniki. Tiang puniki dan wenten iwang punapa punapi, nanging tiang sampun kepecutin ring arep anake akeh, tur kecelepang kepangkenge, ya diastun tiang puniki warga negara Roma. Tur sane mangkin, tiang kepengandikain medal saking silib, dan pisan patut kadiasa punike. Para pengageng kotane punike patutipun rauh meriki mebasang tiang. Para perkanggene punike raris nguningayang baos dane Paulus punike ring para pengageng kotane. Wau dane miragi mungwing dane Paulus miwasilas punike warga negara Roma. Dane sami pada ajri. Duaning punike dane sami raris nunas ampura ring dane Paulus miwasilas. Wus punike, dane raris ngatehang dane Paulus miwah silas, medal saking pangkenge, tur mopinunas ring sangkali, mangde mekaon saking kotane punike. Dane Paulus miwah silas raris medal saking pangkenge, tumuli memargi ngungsi ke umah Lidiane. Irike dane kepanggih ring parsemeton sanewenten irike. Sesampune dane mopaice penglipur ring parsemetone punike, sangkalih tumuli memargi kesah saking irike.